terus melangkah melupakanmu. Lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiran buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan nanti terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu. Belah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiran buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan itu. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat untuk hentikan langkahmu. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakku. Lepaskan segalanya. Lepaskan segalanya. Jejakmu.